Namun Allah SWT memberikan kepada kita, mengkabarkan kepada kita tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat. Dan tentunya tanda-tanda hari kiamat ini atau yang akan kita baca ini di antara tanda, ada tanda hari kiamat yang telah terjadi, kemudian juga ada tanda hari kiamat yang belum terjadi, kemudian juga ada tanda hari kiamat yang pernah terjadi dan akan terus berlangsung. Tanda hari kiamat itu ada yang telah terjadi atau yang telah berlalu dan berlangsung, kemudian juga ada tanda yang belum terjadi, dan juga ada tanda atau tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi dan masih terjadi pada masa kita ini. Kemudian tanda-tanda hari kiamat pun terbagi menjadi dua. Diterangkan oleh muallif kitab ini, tanda hari kiamat itu ada as-sughra dan al-kubra. Asyratus sa'ah al-kubra dan asyratus sa'ah al-kubra. Yang pertama adalah tanda-tanda hari kiamat sughra atau istilah kita yang kecil. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kubra, yang besar. Tentunya tanda ini atau apa tanda-tanda hari kiamat yang dua ini tentunya ada yang sebagian telah berlalu dan sebagian belum terjadi, dan sebagian lagi pernah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Akhwani wa akhwati fillah, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke tanda hari kiamat yang sughra, yang pertama. Kita masuk bab yang pertama, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang kecil. Tanda yang pertama yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani wa akhwati fillah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda bahwasanya hari kiamat itu semakin dekat, bahwasanya hari kiamat itu telah mendekati umat manusia. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatimur Rasul, sebagai penutup Rasul. Dan kita tahu pula bahwasanya beliau adalah sebagai orang atau sebagai Nabi yang terakhir, sebagai pelengkap syariah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, kata beliau, bu'istu ana was-sa'ah kahataini, yakni isbu'in. Kata Rasulullah, sungguh saya telah diutus dan jarak antaraku dan hari kiamat kahatain, kemudian menunjukkan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Itu menunjukkan bahwasanya awal tanda hari kiamat adalah siapa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai awal peringatan bagi manusia bahwasanya hari kiamat telah mendekati mereka. Kemudian juga diterangkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atau dibangkitkan di muka bumi ini di ujung penghidupan manusia. Di ujung penghidupan manusia, dalam artian bahwasanya setelah itu, atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang sempurna. Dengan demikian tidak akan ada nabi lagi setelah itu. Dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, yang mana tidak akan ada nabi setelah beliau. Dan juga diutusnya Rasulullah SAW sekali lagi sebagai peringatan bagi umat manusia agar mereka benar-benar meninggalkan kekufuran mereka untuk kembali kepada tauhid yang benar, untuk mengembalikan akidah mereka kepada akidah as-sahihah. Dan juga hendaknya umat manusia semakin sadar bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang terbatas, kehidupan yang akan mempunyai batas akhir. Ikhwani wa akhwati fillah, dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi bahwasanya, kata beliau, awalu asyratis sa'ah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Qurtubi bahwasanya tanda pertama dari tanda-tanda hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu nabiyyu akhir zaman. Karena beliau adalah nabi di penghujung zaman, di akhir zaman. وقد بعث وليس بينه وبين القيامة. Dan sungguh beliau telah diutus dan tidak akan ada lagi nabi di antara beliau atau jarak di antara beliau sampai hari kiamat. Akhwani wa akhwati fillah, sekali lagi hendaknya kita menyadari bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain beliau sebagai nabi, beliau adalah sebagai tanda bahwasanya dengan lahirnya beliau maka semakin dekat hari kiamat. Dan hendaknya juga semakin menjadikan kita sadar bahwasanya kehidupan yang sedang kita jalani ini, yang kita dapatkan sekarang ini, adalah kehidupan yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Dan hendaknya kita semakin sadar bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang terbatas, kehidupan yang akan mempunyai akhir, kehidupan yang sangat pendek. Dan seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, memperingatkan kita tentang kehidupan dunia, kata beliau, inna dunya halwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadir kaifa ta'amalun fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah memperingatkan kepada kita inna dunya, sungguhnya dunia adalah hijau dan manis, wa inna allaha mustakhlifukum, dan sungguhnya Allah SWT telah mengutus kamu untuk memakmurkan bumi ini. Fanadir kaifa ta'amalun, dan yang kau perhatikan, kau lihat tentang apa-apa yang kau lakukan, wahai anak Adam. Fattaqud dunya, dan hendaknya engkau hati-hati, engkau takut dengan urusan dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati, takutlah dengan urusan an-nisa, dan perempuan, urusan perempuan. Ini peringatan dari Rasulullah SAW yang intinya bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang kadangkala menipu sebagian umat manusia yang menganggap bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang segala-galanya. Maka seperti yang Allah firmankan, kata firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38, firman Allah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil Allah SWT membuat perbandingan bahwasanya kehidupan, keindahan yang ada di dunia, kenikmatan yang ada di dunia, kalau dibandingkan dengan akhirat, qalil, sangat sedikit sekali. Dan juga dalam ayat yang lainnya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, perhiasan yang menipu. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, hendaknya peringatan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya semakin menyadarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nanti kehidupan yang abadi, kehidupan yang abadi yang di mana kalau seandainya seorang mendapatkan kenikmatan, maka niscaya dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi pula. Akhwani wa akhwati fillah, ini tanda hari kiamat yang pertama, yaitu dibangkitkan atau diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah akhirun nabi, nabi yang paling terakhir, dan beliau pula yang memperingatkan bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang terbatas. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang kadangkala menipu. Kehidupan dunia yang mana perhiasan yang ada di dunia ini adalah perhiasan yang sangat tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhwani wa akhwati fillah, tanda yang kedua yaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian beliau, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan bagi kita semakin mendekatnya hari kiamat. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata dia, "A'dud sittan baina yadis sa'ah," sehitung ada 6 tanda hari kiamat. Kemudian disebut oleh Rasul yang pertama, mauti, kematianku. Akhwani wa akhwati fillah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah. Pada waktu itu adalah musibah yang sangat besar yang dirasakan oleh para sahabat, yang dirasakan oleh kaum muslimin. Yang mana pada waktu itu ketika ditinggalnya oleh Rasulullah, seakan-akan para sahabat ditinggal oleh orang, bukan seakan-akan, memang para sahabat ditinggal oleh orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai. Dan kita tahu bagaimana rasanya kita ketika kita ditinggal oleh orang yang paling kita cintai. Dari keluarga kita, dari istri kita ataupun yang lainnya. Dan ini adalah yang meninggalkan mereka adalah juga orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diceritakan para ulama bahwasanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang sangat besar, yang sangat berat sekali yang didapatkan oleh para sahabat. Sehingga sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terguncang. Kemudian diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa yang pasti dia akan mati. Akhwani wa akhwati fillah, dan tentunya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh para ulama, di antara digambarkan oleh Anas ibn Malik, salah seorang sahabat beliau. Beliau ceritakan ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kota Madinah dalam keadaan gelap. Seakan-akan kota Madinah dalam keadaan gelap gulita dengan ditinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seakan-akan hati kami mengingkari tentang kematian itu. Bukan dia mengingkari, namun beratnya berpisah dengan orang yang paling dicintai. Bagaimana seorang yang tiap hari bersama, hidup bersama, menyertai orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, seorang nabi yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan para sahabat, dan para sahabat mereka merasa bangga dan merasa bahagia kalau selalu bersama dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan bagi kita adalah kalau seandainya kita bisa selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kita ingat bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah semuanya masih ada pada tangan kita. Maka hendaknya seperti yang dikatakan oleh para ulama, naduru ma'asunah haitsu darat. Hendaknya kita selalu bersama dengan as-sunnah dimanapun saja as-sunnah itu berada. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, kalau seandainya kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Anda cintai, hendaknya kita cintai sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Maka insyaallah Allah akan bangkitkan kita dengan orang yang kita cintai. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat terus menerus untuk selalu bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan menyertai beliau, mereka akan selalu mendapatkan ilmu, dan ilmu akan sebagai cahaya, sebagai tameng bagi kehidupan mereka. Makanya ketika mereka berpisah dengan Rasulullah, seakan-akan mereka mendapatkan musibah yang begitu berat, berpisah dengan orang yang paling mereka cintai. Sampai-sampai Fatimah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari mengatakan, ketika mereka melihat, atau ketika Fatimah melihat para sahabat dalam keadaan mengkubur Rasulullah, dalam keadaan menguruk kuburan Rasul dengan tanah, kata Rasulullah, atobat nufusukum. Fatimah mengatakan, atobat nufusukum, apakah hatimu merasa tenang? Antahuthu ala Rasulillah at-turab, antahuthu, yang mana engkau urukkan, engkau kuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Seakan-akan di diri Fatimah merasakan tidaklah pantas seorang nabi. Gambaran dari Fatimah seakan-akan tidak pantas seorang nabi yang mati kemudian diuruk dengan tanah. Sampai-sampai Fatimah mengatakan, atobat nufusum, apakah kita ini bisa tenang? Ini perkataan Fatimah yang menandakan begitu beratnya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya kesedihan yang mereka lakukan tidak seperti yang kesedihan orang-orang yang tidak mengetahui ajaran, dan artian orang yang lepas dari sunnah. Orang yang lepas dari para sunnah ketika mereka ditinggal oleh orang yang mereka cintai, maka mereka akan melakukan seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka akan menghina Allah, dalam artian tidak ridho terhadap takdir Allah SWT. Kemudian mereka akan merobek-robek pakaian mereka, mereka akan merobek saku-saku mereka, mereka akan menampar pipi-pipi mereka, menampar tubuh mereka, mereka akan menyiksa tubuh mereka, akan menyayat-nyayat tubuh mereka. Ini orang-orang yang seperti Rasulullah gambarkan, dan itu pun terbukti pada zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang mencintai, atau orang-orang yang tidak mengerti ajaran, tidak mengerti sunnah, ketika mereka ditinggal oleh orang yang mereka cintai, mereka melakukan sesuatu yang melanggar as-sunnah. Namun antum lihat para sahabat, ketika mereka ditinggal oleh Rasulullah, semakin tinggi rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terus di antara mereka saling menukar ilmu. Mereka saling membuat rehlah. Mereka pergi ke Madinah, ke Mekah, yang mana kalau seandainya mereka dapatkan sahabat, mereka akan datangi. Sejauh apapun kalau seandainya mereka mendapatkan sahabat, atau di sana ada para sahabat, mereka akan datangi. Kenapa? Karena dengan mendatangi sahabat, mereka akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena sahabatlah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus kita lihat kehidupan para sahabat. Mereka terus bertawasau, saling memberikan wasiat. Dan itulah yang diwajibkan oleh mereka, yang diwajibkan oleh Allah SWT seperti dalam surat Al-Wasr, watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Mereka saling bertawasau dengan masalah yang hak, dan juga mereka saling bertawasau memberikan wasiat dalam kesabaran. Kehidupan yang begitu indah dari para sahabat. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan, hendaknya kita ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat, antum lakukan seperti yang didapatkan oleh para sahabat. Tawasau, saling memberikan wasiat, nasihat di antara kita. Akhwani wa akhwati fillah. Dikatakan pula oleh Al-Imam Qurtubi, kata beliau, awalu amrin dahamal Islam mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal mula perkara atau perkara yang pertama kali yang bisa menggoncangkan kaum muslimin yang pertama kali adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Al-Imam Qurtubi yang menunjukkan memang benar-benar kematian Al-Imam kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berat dirasakan oleh para sahabat pada waktu itu. Ikhwani wa akhwati fillah. Namun kita tahu pula bahwasanya para sahabat, seperti yang saya katakan, agar kita enggak seudzon kepada para sahabat, bahwasanya kematian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan para sahabat bersikap gulu. Tidaklah bersikap gulu atau mereka mengkultuskan Rasulullah seperti layaknya yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Jangankan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, sebagai ulama, ketika mereka tinggal mati atau ketika mereka ditinggal, maka mereka ketika ditinggal mati, mereka bawa dalam keadaan nangis, dalam keadaan menampar-nampar tubuh mereka. Kemudian setelah itu mereka bangun kuburan mereka dengan kubah, mereka letakkan di dalam masjid sebagai bentuk niyahah. Dan ini yang dilarang oleh Islam. Beda dengan para sahabat. Sebenarnya saya ceritakan tadi, dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sikap ghulu atau mengkultuskan yang terjadi, namun sikap semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya cinta mereka tidak seperti cintanya orang-orang sufi atau orang-orang kuburi. Di mana orang-orang sufi mereka mengatakan bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun cinta mereka mengandung unsur kesyirikan dan kekufuran. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang bisa mengabulkan doa. Akhirnya mereka pun membuat solawat-solawat yang begitu ngerinya. Entah yang dinawatkan solawatul burdah, entahkah yang dinawatkan solawat-solawat yang lainnya. Itu cinta orang-orang sufi ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah. Mereka bentuk, mereka ciptakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ucapan kesedihan yang keluar daripada as-sunnah. Dan juga seperti orang-orang kuburi yang dilakukan oleh orang-orang kuburi. Orang-orang kuburi yang mana mereka menganggap khususnya Rasulullah adalah, sekarang ini adalah hidup. Dan beliau bisa menyampaikan keinginan kita, beliau bisa mengabulkan keinginan kita. Keyakinan-keyakinan yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sangat banyak menimpa saudara-saudara kita. Jangankan kepada Rasulullah, kepada orang yang mereka anggap wali, mereka bersikap hulu, mereka mengkultuskan. Berapa banyak orang yang berdoa, mereka mengatakan, ya Abdul Qadir Jilani, ya Fulan, ya Kutub, Ya, banyak sekali mereka sebut. Wallahiyadzubillah, mereka lupa untuk menyebut Allah SWT. Mereka lari kepada berhala. Wallahiyadzubillah. Dan itu musibah yang ada pada saudara-saudara kita. Keyakinan mereka kepada orang-orang yang telah mati dengan keyakinan yang keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaknya kita sadarkan mereka, hendaknya kita semakin giatkan mereka untuk cinta kepada sunnah, dalam artian hendaknya mereka benari tauhid mereka, kita benarkan tauhid mereka. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, sekali lagi musibah sebenarnya bagi saudara-saudara kita. Berapa banyak orang yang punya sikap ghulu kepada Rasulullah, sikap ghulu kepada orang-orang yang telah mati. Bahkan lebih ngerinya lagi, ada sebagian orang yang mereka bersikap ghulu kepada orang yang sebenarnya dia adalah orang kufar, bahkan musuh kaum muslimin. Berapa banyak orang yang bersifat ghulu kepada Khomeini yang telah mati. Kemudian juga orang-orang mubtadi yang telah mati. Berapa banyak orang yang mempunyai sikap ghulu kepada Alwi Al-Maliki yang telah mati. Bukan Muhammad, Muhammad anaknya yang sekarang hidup di Mekah, ada anaknya. Berapa banyak orang yang mempunyai sikap ghulu kepada Habib siapa? Hussein Assegaf. Dan banyak lagi mereka sikap ghulu ketika ditinggal kematian. Bukan semakin mengingatkan kepada mereka bahwasanya mereka juga akan mengalami kematian, dan juga tidak mengingatkan mereka bahwasanya hari kiamat semakin mendekati mereka. Ikhwani wa akhwati fillah, maka masalah tauhid adalah masalah yang sangat riskan sekali, atau masalah yang sangat harus kita perhatikan kepada saudara-saudara kita. Ini yang kedua, kita masuk yang ketiga. Tanda hari kiamat yang ketiga. Adalah dibukanya kota Maqdis. Itu Masjid Al-Aqsa di kota Palestine. Atau yang kita kenal dengan apa sekarang ini, Yerusalem, atau orang dulu mengatakan Baitus Salam atau Al-Aqsa, tempat mi'rajnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya ada 6 perkara atau 6 kejadian yang akan terjadi. Yang antaranya adalah mauti, kematianku. Yang kedua, Fathu Baitil Maqdis, dibukanya kota Kudus, kota Maqdis di Palestina. Dan kita tahu bahwasanya Masjidul Aqsa adalah masjid yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masjid yang diperbolehkan untuk syaddur rihal. Syaddur rihal yaitu untuk apa? Kita mempunyai tekad untuk berziarah. Di antara yang diperbolehkan untuk syaddur rihal atau kita mempunyai tekad untuk berziarah, azimah. Di antara 3 perkara yang pertama apa? Adalah Masjidul Haram. Yang kedua Masjidun Nabawi. Yang ketiga Masjidul Aqsa. 3 tempat yang paling mulia. Akhwani wa akhwati fillah, dibukanya kota Al-Aqsa atau Masjidul Aqsa, atau lebih luasnya lagi dibukanya kota Palestina pada waktu itu, sebagai tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan kita tahu bahwasanya awal mulanya sebelum dikuasai kaum muslimin, Masjidul Aqsa dikuasai oleh orang-orang Roman, orang-orang apa penyembah berhala, orang-orang Nasrani ataupun orang lainnya yang menguasai Palestina pada waktu itu dari Roma. dan berhasil pertama kali dibuka kota Aqsa oleh siapa? Hah? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sejarah. Pertama kali dibuka oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana mereka atau tentara yang dikirim oleh Umar ibn Khattab berhasil memukul mundur orang-orang Roman. Dan akhirnya orang-orang Nasara yang ada pada waktu itu pun mereka mau untuk mengadakan perjanjian, dan pada akhirnya mereka menguasakan atau memberikan